mantan ya. Kami nangis. Nah, foto itu. Kami nangis terbil muka aliki pihak loman itulah kubahi matihi alati wa mutasari pun pihak walati yukri juha laylan au naharan bikur bima tatlafuhu au yutliku bikur bima tatlifuhu au yutliku hayawanahu lima'rufa bil aziyati ala nasi fi aswakihim wa tuhukihim fa'inahu muta'amidun muta'amidun alahi lumanu wa bima yadukulu fi hadha watu sayti lil muharrami lil muhrimi amdan au khata'an fafihi al-jaza'u inda jumhuri ulama'i wa minhum al-a'immatul arba'atu wa sarra ba'du ashabihim anna al-jaza'a muhtasun biman qatalahu muta'ammidan kama qala ta'ala wa man qatalahu minkum muta'ammidan fa jaza'u mithlu ma qatala minan na'am wa huwa sharihul ayatil karimati wal farqu bainahu wa baina amwalil adamiyina annal haqqa fihi lillahi wal ismu mutarattabun alal qasdi fa kadzalikal jazaa'u wa hadzal qawlu asahhu. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala musannif rahimallah, dan di antara sebab yang berkaitan dengan masalah abdoman ganti rugi adalah ketika seekor bahimah binatang peliharaan itu itlaf, merusak milik orang lain, tanaman milik orang lain atau hak milik orang lain. Padahal binatang tersebut adalah binatang yang huwa seseorang itu mutasarrufun fiha, mengaturnya, karena itu binatang wa walati yukhrijuha, dan dia adalah binatang yang dia keluarkan dari kandangnya di waktu malam atau siang. Ini ada kewajiban untuk mengganti manakala dia keluarkan bikubi matutlifu di dekat sesuatu yang nanti akan dirusak oleh si binatang. Atau ketika seorang itu melepas binatangnya, binatang peliharaannya yang telah dikenal, telah diketahui bil adiyah, dia suka mengganggu manusia, dia lepas di pasar dan di jalan, maka pemilik hewan dalam hal ini tergolong sengaja, dia punya kewajiban untuk mengganti. Pemimpinnya terkulufiyahata, dan di antara hal termasuk dalam kaidah ini adalah membunuh binatang buruan yang dilakukan oleh seorang yang dalam kondisi ihram, sengaja ataupun tidak sengaja, wajib bayar fidyah menurut jumhur ulama. Di antara jumhur adalah Imam Madzhab yang empat, namun sebagian ulama madhab memilih bahasanya kafarah khusus untuk orang yang membunuh binatang buruan secara sengaja, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah 95, dan siapa yang membunuh binatang buruan diantarkan dengan sengaja, maka balasannya misluma qatala minan na'am, binatang yang binatang ternak yang semisal wawasalul ayatul karimah. Dan ini adalah dalil tegas ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menegaskan muta'amidan, yang ada balasannya adalah yang muta'amidan. Maka mafhum mukhalafahnya, jika tidak sengaja, maka tidak ada balasan atau kafarahnya. Wal farqu bainahu wa baina amwalil adamiyyin, dan beda antara membunuh binatang buruan dengan harta milik manusia adalah anal haqqa fihi lillah, bahwasanya dalam binatang buruan ketika kondisi ihram itu haknya adalah hak Allah. Wal ismu matarattabun alal qasdi, dan dosa itu adalah dampak dari sengaja. Fakadzalikal jaza, maka demikian juga balasan karena melanggar hak Allah itu adalah dampak dari sengaja. Kata Sa'di dan inilah pendapat yang lebih kuat. Nah, Budi. Idza atlafat ba'imatun syai'an wa huwa mutasarrifun fiha ya'ni yaquduha aw yasuquha qadamanu 'alayhi wa kadzalika law akhrajaha lailan qadamanu 'alayhi li annahu jaratil 'adatu anna ahlal mawashi yaqfidunaha bil laili amma fil nahari qadamanu 'ala sahibi zar'i wa kadzalika idza arsalaha bi kulli ma tutlifuhu adatun adatan kadalika idha arsalha bikul bima tutlifuhu adatan fa'innahu dhaminum wal dalilu dalika qawlu rasuli sallallahu alaihi wasallam qara'i yar'a khawla kima yushiku an yaqa'afihi falau kana yar'a ibilahu khawla mazra'atin wa amalaha wa atlafat syai'an fa'alaihi dhamanu si'annahu al-talaf atlaqoha ikut bima tutlifuhu adatan wa kadalikal hayawan no wa kadalikal hayawan ul ma'rufu bil adiyati kalkal bil ma'rufi fi aqlin nasi idha atlaq idha atlaqohu fahuwa dhaminun. Nah, idha atlafat bahimatun syai'an, jika ada binatang peliharaan itu merusak sesuatu padahal pemiliknya itu sedang mutasarrifun fiha, dalam kondisi mengaturnya. Artinya pemiliknya itulah yang menuntunnya atau menggiringnya. Beda antara menuntun dengan menggiring. Menuntun itu berarti di depan, di depannya binatang. Kalau menggiring itu di belakangnya. Giring bebek, kalau bebek itu digiring. Kalau sapi dituntun, dipegangi talinya dan dituntun. Fadoman alaihi, maka jika ada pengerusakan, ganti rugi kewajiban pemilik binatang ternak. Lagi jalan ngiring sapi atau kambing dalam jumlah yang banyak, maka kemudian ada sapinya yang belok kemudian rusak dan nginjak-nginjak sawah orang atau kebun orang, maka pemilik punya kewajiban ganti rugi. Ini yang pertama. Demikian juga yang kedua berkaitan dengan ganti rugi dan binatang. Seandainya seorang itu pemilik binatang itu mengeluarkan binatangnya akhrajaha dari kandang di waktu malam, maka ketika binatang ini kemudian merusak, kambing dilepas di malam hari kemudian makan kacang di kebun kacang milik orang, fadhamanu alaihi, maka kerusakan tanggung jawab pemilik binatang. Karena telah menjadi kebiasaan ahli mawasi, bahasanya pemilik binatang itu mengandangkan binatangnya di waktu malam. Adapun jika dilepas di siang hari ketika rusak, fadoman ala sahibu zara', maka ketika kebun kacang tadi rusak, maka tanggung jawab dipikul oleh si pemilik kebun kacang karena dia teledor. Dia teledor. Maka ini kedua. Maka ini bentuk yang kedua, bentuk beman berkaitan dengan binatang manakala dilepas di malam hari. Maka dilepas antara malam sama siang itu berbeda. Maka kalau dilepas di malam hari, maka ini menyelisih uf, menyelisih al-ufu. karena menyelisih al-urf, kemudian pemakluman menurut urf, maka ketika merusak ganti. Tapi kalau dilepas siang hari dan menurut urf dilepas tanpa diikat, dibiarkan jalan, itu dimaklumi, maka yang punya kambing tidak salah. Yang salah yang punya ladang, kenapa enggak dijaga. Tapi ini berkaitan dengan al-urf. Maka Allah Ta'ala alam, hukumnya bisa berubah dengan perubahan urf. Maka di satu tempat meskipun siang hari, urf mengharuskan kambing itu kalau sudah dewasa harus diikat. Enggak boleh cuma sekedar keluar dari kandang kemudian bisa jalan-jalan semaunya. Kemudian harus diikat di pohon yang kencang gitu. Kecuali kalau masih anak kambing, itu off memaklumi. Kalau anak kambing ya enggak diikat enggak apa-apa, dia lari-lari gembira terus merusak kebun kacang orang. Maka jika off-nya bergeser, ini off yang dibahas, ada off kalau siang hari pemilik kambing itu boleh melepas kambingnya, dilepas begitu saja. Ini off-nya. Seperti di Saudi, itu kambing ya jalan sendiri aja, jalan-jalan di kota atau undang, makan kertas dan sebagainya. Itu ya memang biasa saja. Dan kalau off-nya berbeda, maka berbeda. Kalau untuk kambing gede harus dewasa harus diikat, anak-anak, kambing anak-anak boleh dilepas bebas. Maka kalau tidak dirusak oleh kambing anak-anak, berarti tidak apa-apa. Yang disalahkan adalah pemilik kebun, kenapa tidak menjaga dan melindungi kebunnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, jika dilepas di dekat yang mau dia rusak, yang bisa dia rusak secara al-urf, ukuran dekatnya urf, maka juga ada kewajiban mengganti. Memang kayak bisa ditangkap secara al-urf, ini sengaja. Sengaja melepasnya, biasanya ngelepasnya itu memang udah di pinggir kebun kacang. Nah, ini memang sengaja. Tapi kalau dia lepas di padang gembalaan dan kambing ini jalan sendiri sampai ke kebun kacang yang itu jauh, boleh jadi ya 1 kilo dari ini, nah maka ini tanggung jawab pemilik kebun kacang. Dalilnya, dalil kalau di dekatnya maka ini berarti bertanggung jawab adalah sabda Rasul, karani ya'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat al-hima, daerah larangan. Hima itu adalah satu padang gembalaan yang khusus untuk binatang ternak milik istana. Maka yang bukan milik istana, bukan milik raja, penguasa, dilarang. Maka siapa yang coba-coba ada rakyat jelata kok kembali menggembalakan binatang ternaknya di dekat hima, yusiku ayaka afihi, maka segera saja dia akan terjumus ke dalamnya. Maka dari hadis ini maka ulama fikih membuat kaidah sebagaimana dikatakan oleh Suyuti di Al-Asbah wa Nadha'ir, saya agak lupa teks Arabnya, Al-Harim, hukum Al-Harim, hukmu lupa saya kata-kata setelahnya, Harim itu artinya sekeliling, artinya sekeliling. Maka hukum sekeliling itu hukum hukum pokoknya. Maka hima, sekeliling hima sama dengan hima, ketentuan hima. Dan kaidah ini jadikan dalil penguat melarang sebagian ulama untuk berpendapat melarang jual beli di halaman masjid. Himal masjid, hukmul masjid, sekeliling masjid itu ketan hukumnya sebagaimana hukum si masjid. Nah dia harimul masjid, harimul masjid, hukmu harimul masjid, hukmul masjid. Falau kana ya'a ibilahum, maka jika seorang itu membalakan unta-untanya. Ini unta itu maknanya jamak meskipun bentuknya mufrad. Isim jenis dia ibil. Haula mazra'atan, di dekat kebun. Wa ahmalaha, lalu dia biarkan. Dia tidak perhatikan lalu merusak sebagian kebun, maka dia punya si pengembala, si pemilik wajib mengganti. Karena dia melepasnya di dekat kebun yang secara adat kebiasaan dia akan merusaknya. Kemudian yang keempat, demikian juga hewan yang terkenal mengganggu, semacam kambing telah dikenal suka menyakiti orang. Tidak telah tahu jika dia lepas, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Masakus. Qala syarifah wa ta'ala dan qala qala qafatu wa qata'an alaiya qafaratu wa qafaratu haqqun billah wa maha dhalika أو جبه الله عز وجل حتى على المقبل. قلنا هذا مستثنى من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن قيل ما وجه استثنائه وما الحكمة فيه؟ قلنا الاحتياط للأنفس، فإن أعظم نفس تزهق هي نفس الآدمي. ولأنه لو قلنا لا كفارة على القاتل خطأ فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد القتل ثم يدعي الخطأ. Jika ada orang yang membantah berkaitan dengan masalah membunuh binatang buruan ketika dalam kondisi ihram, al-qatil khata, pembunuh manusia secara tidak sengaja, kena kewajiban kafarah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana di surat An-Nisa. Dan kafar adalah hak Allah. Meskipun demikian, Allah wajibkan al-mukhti kepada pembunuh tidak sengaja, orang yang nyerempet ulang di jalan. Maka jika ada orang yang membantah dengan kasus pembunuhan dengan tidak sengaja untuk apa yang telah dibahas di matan, kami katakan ini adalah pengecualian. Pengecualian dari firman Allah, "Rabbana ta'akhidna inasina aw akhtana." Dari ayat ini dibuat kesimpulan hukum asal pelanggaran berkaitan dengan hak Allah karena tidak sengaja adalah dimaafkan. Kecuali dimaafkan dan tidak dihukum kecuali untuk pembunuhan tidak sengaja. Fa'inkir, jika ada yang bertanya kenapa kok dikecualikan dari hukum asal untuk kasus pembunuhan tidak sengaja, kenapa dia mendapatkan pengecualian, apa hikmahnya? Maka jawabannya kehati-hatian untuk menjaga nyawa, karena nyawa yang paling agung, paling mulia jika dihilangkan adalah nyawa manusia. Dan seandainya jika kita katakan tidak ada kafarah untuk pembunuh manusia dengan karena tidak sengaja, maka boleh jadi ada orang yang ya tajar mutajari, ada orang yang berani berbuat lancang kemudian sengaja membunuh, lalu dia mengklaim saya tidak sengaja. Kemudian kaidah yang ke-14 masih tentang kaidah tentang itlaf atau domain mutlafat, ganti rugi benda yang dirusak. At-talaf yadil amin, kerusakan jika itu ada di tangan orang yang diberi amanah, maka itu tidak ada kewajiban ganti rugi. Manakala si amin, orang yang diberi amanah, lam yata'adda au yufarid, selama si al-amin itu tidak lam yata'adda, tidak kelewat batas, tidak pula ceroboh. Ini berkaitan dengan yadul amin. Wafiyah dizalim, sedangkan benda rusak di tangan orang yang zalim, maka itu madmunun, wajib diganti mutlakan secara mutlak. Atau kaidah ini bisa kita bahasakan dengan bahasa lain, ma yatarattab alal ma'dhuni fihi fa huwa ghairu madmun, kerusakan yang itu dampak salah gimana sah? Hah? Iya, itu udah tak ini tak hilangin, nanti masih pada mana, belum hilang itu di tempat orang. Itu udah tak hilangin, tapi nggak tahu itu masih di mana-mana itu, nggak hilang itu. Oh, ya jasa kalau, hah? Gimana? Gimana? Oh, mungkin itu. Ya. Maka saya ya, maya tertab ala ma'dun, dampak dari sesuatu yang diizinkan atau dampak berupa pengrusakan setelah mendapatkan izin, fa huwa ghairu madmun, maka itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Wal aksu bil aksi, kebalikannya kalau tidak dapat izin maka berarti mengganti. Nah, ya wasna. فالأمين من كان المال بيده يقول ربه أو ولايته عليه ويدخل فيه الولي والوكيل والأجير والمرتهن والشريك والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم فكل هؤلاء إذا تلقى المال بأيديهم إذا تلقى المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد ولا يضمن La yatmanuna. Dan hadza wa makna iktimali. Fatalafu fi aidihim katalfi fi yadil maliki. Fa'in ta'adu wa faritu domanu. Fa'in fatafritu tarku ma yajibu minal khifdi. Wata'andi ti'lumar bayi juzu minal nafasulufati awil isti'malati di anahum jihadhir hali yashbahuna yashabihuna ghasiba wa istasna minal amna'i al-musta'iri Wa istasna minal umana'i al-mustahiru Fa'inahu dominun fi qawli kathirin min ahlil ilmi Ida talafatil aynu al-mustahiratu biyadihi fi goyri mas Fi'irat lahu fi ghairi mastu'irat lahu fi ghairi mastu'irat lahu walau alam yufarid au yata'adda kama huwa masyhurun min madhhabil imami Ahmad wa qawlu sani asahu wa huwa anal ariyata tajri min majra baqiyatil amanat. Nah, al-amin, pengertian orang yang amin adalah man, orang yang kanal malu, harta itu ada di tangannya karena dengan sukarela pemilik harta atau karena dia wilayah, punya kekuasaan atas harta tersebut. Maka termasuk dalam hal ini al-wadi, orang yang dititipi, al-wakil, orang yang menjadi wakil untuk membeli sesuatu, dikasih uang beli sesuatu, misalnya al-ajir, pekerja, karyawan, PRT, wal-murtahin, orang yang menghutangi kemudian mendapat memegang jaminan, pesyarik, dan partner bisnis, semuanya setor modal. Ada usaha milik dua orang, semuanya setor modal. Maka kemudian salah satu mengelola modal tersebut, maka dia memegang, mengatur uang milik temannya. Dan mudharib, pelaku usaha dalam transaksi mudharabah. Al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Wali di sini wali aitam atau wali majnun, harta anak yatim yang kemudian dipegang oleh seseorang, atau orang gila yang dipegang oleh seseorang, dan nadir dalam wakaf dan semacam itu. Fakul haula, maka mereka-mereka jika harta itu rusak di tangan mereka tanpa tafrid, kecerobohan, tanpa pula melampaui batas, mereka tidak punya kewajiban untuk mengganti. Karena tidak adanya kewajiban mengganti dalam situasi ini, inilah hakikat dari ijtima, diberi kepercayaan. Apa makna diberi kepercayaan kalau rusak harus ganti? Duit yang dibawa kecopetan harus diganti. Terus apa makna dari diberi kepercayaan? Berarti tidak diberi kepercayaan. Fatalah, maka kerusakan barang di tangan mereka seperti kerusakan barang di tangan pemilik. Namun jika umana tadi, orang-orang yang atau al-amin tadi melampaui batas ataukah ceroboh, maka mereka punya kewajiban mengganti. Apa beda ta'adid dengan tafrid? Kalau tafrid adalah tarkuma yajib, tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukan. Dalam hal ini menjaga dan merawat. Sedangkan lewat batas adalah melakukan tindakan au istimalat atau penggunaan yang tidak diizinkan. Ada orang yang sekedar jadi bendahara atau bendahara masjid, dia pinjamkan uang masjid pada orang lain. Lalu ternyata jadi kredit macet. Maka ini melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Maka ini tak adil. Nah, kenapa kalau dalam kondisi ini harus ganti? Karena mereka, orang-orang yang amin tadi, dalam kondisi ini serupa dengan ghasib, serupa dengan orang yang merampas. Non kaidah tentang al-amin di atas itu yustasna, mendapatkan pengecualian. Ada yang mendapatkan pengecualian, yaitu al-musta'ir, peminjam. Maka musta'ir itu dominon wajib mengganti meskipun dia tidak ceroboh. Dia telah pinjam barang dengan baik, pinjam HP, mau SMS, atau mau nerima telepon, HP-nya jatuh di tangannya karena sesuatu, bukan karena human error, bukan karena kesengajaannya. Maka dia yang pinjam. Maka menurut banyak ulama, dia domin. Idza talafat al-ain al-musta'ar, maka barang yang dipinjam jika rusak di tangan seorang peminjam, fi ghairi mastu'irat lahu, bukan dalam penggunaan barang pinjaman. Meskipun tidak ceroboh, tidak melampaui batas, maka wajib mengganti sebagaimana pendapat terkenal dalam madzhab Imam Ahmad. Kata-kata fi ghairi mastu'irat lahu berarti kalau fimastu'irat lahu, maka tidak ganti. Pinjam HP untuk menerima telepon dari orang tua atau dari seseorang, tolong hubungi nomor ini, saya tidak punya HP atau HP saya lagi rusak. Dan fimastu'irat lahu berarti ya, cuma dipakai untuk menerima telepon. Kok setelah pakai menerima telepon, sebentar pakai menerima telepon, habis selesai atau sedang ini, HP-nya kemudian jadi rusak. Kita menerima telepon, tiba-tiba HP-nya mati, dan matinya rusak. Padahal nggak ada apa-apa, kan cuma pakai untuk pakai cuma untuk dengar saja. Maka itu tidak ganti, karena yang ganti fi ghairi mastu'irat lahu. Yang mengganti adalah ini dalam madzhab Imam Ahmad, wajib ganti meskipun tidak ceroboh, fi ghairi mastu'irat lahu. Fi ghairi mastu'irat lahu tadi jatuh. Itu fi ghairi mastu'irat lahu, karena jatuh itu bukan penggunaan pinjaman. Penggunaan pinjaman itu nerima telepon. Kalau fi mastu'irat lahu cuma nerima telepon, tiba-tiba di tengah ini putus. Putus, mati, dan itu ternyata rusak, LCD-nya rusak atau apa, ya, maka tidak ganti. Yang ganti dalam madzhab Imam Ahmad itu kalau rusaknya fi ghairi mastu'irat lahu, bukan dalam bentuk penggunaan pinjaman. Namun ini bukan karena kecerobohan, bukan karena kecerobohan. Jadi ya, digunakan secara biasa di tangan, tiba-tiba bukan karena kesalahan, dia diguyur orang, HP-nya ada orang yang usil karena dia dianggap ulang tahun, apa diguyur, wah, HP pinjaman tadi kemudian rusak. Maka wajib ganti, dia enggak coba. Dia telah pegang dengan baik, tidak dia banting. Dia telah jaga, namun ya, di luar kehendaknya terjadi musibah. Ini dalam mazhab Imam Ahmad wajib ganti. Karena fi ghair mastu'irat lahu. Kalau fi mastu'irat lahu sekedar untuk menerima telepon kemudian mati, maka tidak ganti. Namun ada pendapat yang kedua yang mengatakan wal qaulu tsani ashah, pendapat yang kedua yang lebih tepat, yaitu bahasanya barang pinjaman berlaku padanya apa yang berlaku untuk barang-barang amanah lainnya. Untuk definisi terlihat di catatan kaki yang terlewat. Bibit. Allahu au yuqalu ma tarattaba 'ala al-ma'muni bihi fa huwa ghairu ma'munin wal aqsu bil aqsi hadhihi ammu minal aula wa qawluhu wal aqsu minal ula wa qawluhu wal aqsu bil aqsi ay ma tarattaba ala ghairil ma'duni fa huwa madmunun al wadi'u wal ladhi tu'ila al malu innahu wadi'atun indahu wadi'atan indahu wadi'atan yusammiha an-nasu amanatan al-wakilu huwalladhi umira bitasarufi fil mali halul hayati halal hayati fil mali halal hayati al-ajiru huwalladhi istalamal aynu ayna istalamal ayna al-mu'ajiratu al-mu'jara al-murtaninu huwalladhi biyadihi rohni rohnu ar-rohnu Al-mudharibu huwa alladhi akhdul mali min sahibihi yattajiru bihi wa lahu juz'un masya'un musya'un juz'un musya'un min rabhihi min ribhihi min ribhihi al-wasi huwa al-ma'muru bitasarrufi ba'da al-mauti al-wali huwa alladhi nasabahu asy-syari'u waliyan 'ala malal 'ala malil yatimi 'ala malil yatimi nadirul waqfi wal wakilu 'ala al-waqfi nah. Untuk judul kaidah mata otaba alal maktum fa huwa ghairu matmun wal aksu bil aksi, ini kaidah ini lebih luas daripada kaidah pertama, lebih luas cakupannya. Wal aksu bil aksi artinya kerusakan yang timbul tanpa diizinkan, tanpa ada, tanpa mendapatkan izin, maka itu wajib diganti. Wadi, orang yang terima titipan adalah orang yang satu benda itu diletakkan di rumahnya, di tempatnya sebagai titipan. Banyak orang Arab menyebutnya itulah yang biasa disebut dengan amanah. Dalam bahasa keseharian, titipan ini oleh orang, bahasa ofnya orang Arab disebut amanah. Meskipun secara syariat amanah tidak hanya titipan saja. Wakil adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan transaksi terhadap harta, melakukan tindakan terhadap harta saat si pemilik masih hidup. Dan dia diperintahkan oleh si pemilik, tolong kamu begini dan begitu. Ajir atau pekerja adalah orang yang menerima benda yang menjadi sasaran kerjanya. Dia kerja masang genteng, maka dia yang menerima genteng untuk dia pasang. Murtahin adalah orang yang di tangannya arahan, jaminan. Mudharib, orang yang mendapatkan harta dari pemilik harta, kemudian dia perdagangkan, kemudian dia mendapatkan juz'un musya'un. Dia mendapatkan bagian musya'un, juz'un musya'un itu terjemah bebasnya mendapatkan persentase menerbihi dari keuntungan, maka dia tidak mendapatkan nominal namun mendapatkan persentase. Mudharib itu dapatnya juz'un musya'un, mendapatkan persentase dari keuntungan, bukan nominal tertentu sebagaimana karyawan atau pekerja. Wasi adalah orang yang diperintahkan untuk melakukan tindakan terhadap satu barang setelah matinya pemilik. Diberi wasiat, tolong saya punya duit sekian, tolong ini berikan, belanjakan untuk ini dan itu setelah saya meninggal dunia. Kasihkan untuk panti asuhan sana sekian, ini sekian dan seterusnya. Sedangkan wali adalah orang yang dipasang oleh syariat sebagai pengurus untuk harta anak yatim, demikian juga pengurus harta orang gila. Nadir wakaf adalah orang yang ngurusi wakaf. Yang tidak diterjemahkan, yang tidak dijelaskan adalah syarik. Kalau syarik itu seperti mudharib, cuma ini semuanya keluar modal. Orang keluar modal semua usaha bareng, maka salah satu boleh jadi ada yang kerja, yang satu enggak, maka dia yang mutarkan ini, maka dia berlaku sebagai pemilik untuk uangnya dan berlaku sebagai syarik untuk uang temannya. Dan tentang ahiyah, sekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahiyatu. Al-ahiyatu antu'tiya syai'an li syakhsin yantafi'u bihi wa yarudduhu fa idza talafa hadza asyai'u fal-mashhuru min al-madhhabi anna al-musta'ira dhaminun sawa'un talafa bita'addin aw tafriqin. وبغير تعدي ولا تفريط. وصحيح الذي اختاره شيخنا رحمه الله وغيره من المحققين أنه لا ضمان على المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. مسألة: ما الحكم فيما لو استعار سيارة ليذهب بها إلى بلد ثم ذهب بها إلى بلد آخر؟ الجواب: عليه ضمان. وكذا لو قال له صاحبها لا تمشي إلا في الطرق المعبدة فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن. ومثله لو استعار منشارا يقطع به خشبا فقطع به حديدا وانكسر لا شك أن عليه الضمان. لا شك أن عليه الضمان لأنه متعدد حيث تلف في غير ما استعير له. وأما لو استعار من شفة ومع التنشيف بها تقطع خملها أو استعار دلوا أو رشاء وتلف دلو أو رشاء بسبب إخراج الماء به، أو استعار سيارة ليسافر بها إلى مكان وتأكلت إطارات السيارة فإنه لا يضمن لأن هذا تلف فيما استعيرت له. Ahliya adalah Anda memberikan sesuatu pada orang lain supaya dia mengambil manfaatnya kemudian mengembalikannya. Maka jika sesuatu tersebut rusak, maka yang terkenal dalam mazhab Imam Ahmad, peminjam itu dhamin, punya kewajiban mengganti, baik dia rusaknya karena ta'adin melampaui batas atau ceroboh, ataupun tanpa melampaui batas dan tanpa ceroboh. Pendapat yang benar dipilih oleh guru kami Syekh Sa'di dan para ulama muhaqqiq yang lain, tidak ada kewajiban dhoman ganti untuk si peminjam kecuali jika dia melampaui batas ataukah ceroboh. Kasus, apa hukumnya seandainya ada seorang yang pinjam mobil untuk dibawa ke satu tempat A, kemudian dia malah pergi ke tempat B, kemudian di tempat B itu rusak, perjalanan ke tempat B itu rusak, maka dia wajib untuk mengganti dan memperbaiki kerusakan. Dan seandainya si pemilik mobil bilang, janganlah engkau berjalan dengan mobil ini kecuali di jalan-jalan yang mu'abadah, jalan-jalan yang sudah jadi. Orang Jawa bilang jangan blusuk-blusuk, tapi jalan yang memang sudah jadi, jangan jalan yang belum jadi sumak belukar diterjang. Lalu dia berjalan di jalan yang tidak mu'abadah, maka rusak, maka wajib mengganti. Contoh yang lain, seandainya orang itu pinjam gergaji untuk memotong gergaji potong kayu, untuk memotong kayu, malah dia pakai untuk memotong besi, akhirnya patah, maka tidaklah dilakukan, si peminjam gergaji wajib mengganti karena dia muta'addi menggunakan sesuatu yang tidak boleh dengan bentuk penggunaan yang tidak diperbolehkan. Karena rusak itu dalam, bukan dalam dalam maksud benda tersebut dipinjam. Dan seandainya seorang itu pinjam anduk, kemudian ketika dia menghanduk ibadahnya, maka pada rontok khomalnya. Khomalnya itu berarti apa? Seperti bludrunya itu ya. Apa bahasa Indonesia? Serabutnya. Serabutnya, serabut anduk itu pada rontok. atau pinjam ember dan tali ember, kemudian rusaklah ember atau talinya karena sebab untuk ngambil air, atau dia pinjam mobil untuk safar ke Mekah, kemudian tak akalat, kemudian rusaklah bodi dari mobil, boleh jadi atau catnya mobil, catnya mobil rusak karena kepanasan dan semacam itu. Fa'innahu la yatman, maka dia tidak punya kewajiban mengganti karena kerusakan ini dalam penggunaan sesuai dengan maksud dari benda tersebut dipinjam. Dan saya baca saja. Adapun matan wa amman biyadihi al-malu, adapun orang yang ditanya terdapat harta tanpa hak, maka dia punya kewajiban untuk mengganti apa yang rusak di tangannya, baik rusak karena melampaui batas ataukah karena ceroboh ataukah tidak. Karena tangan orang yang zalim adalah tangan yang melampaui batas, maka dia punya kewajiban ganti rugi benda dan manfaat benda. Contohnya adalah orang yang merampas, yang orang yang khianat dalam amanah, dan siapa yang dia di tempatnya ada benda milik orang lain, lalu yang punya itu minta supaya dikembalikan kepada pemiliknya atau wakilnya, lalu dia menolak untuk mengembalikan barang lidoyi udrin tanpa alasan, maka dia punya kewajiban untuk mengganti secara mutlak apapun kondisinya. Demikian juga orang yang punya benda temuan lalu dia diam, walam ya'rifha, tidak mengumumkannya, dan dia tidak mengumumkan atau menunda pengumuman tanpa udzur. Wa man hasala fi dari, dan juga orang yang terdapat pada rumahnya atau di tangannya harta milik orang lain tanpa izin, lalu tidak dia kembalikan dan tidak dia kabarkan kepada pemiliknya, dan dia menunda pengkabaran atau tidak mengkabarkan itu tanpa udzur atau semacam itu, maka seluruh mereka punya kewajiban untuk mengganti. Di catatan kaki contohnya, ada seorang yang jatuh masuk ke dalam rumahnya baju tetangganya, karena terbang dibawa oleh angin hanya dijatuhkan di rumahnya, maka yajib alaihi fauran, wajib bagi dia untuk segera mengembalikan kepada pemiliknya, minimal mengkabarinya. Fa idza kana syai'an khafifan, jika itu sesuatu yang sepele, maka adalah dia pergi ke tempat tetangganya dan dia mendapatkan pahala karena berjalan, karena dia memberikan barang tersebut kepada pemiliknya. Namun jika itu benda yang berat, maka adalah dia beritahukan supaya pemiliknya yang mengambil. Jika diam, tidak ngasih kabar, maka dia berdosa. Ini beda antara dia kembalikan sama dia kabarkan. Maka dia kembalikan itu untuk yang ringan-ringan, benda yang ringan-ringan, dan dia kabarkan itu untuk benda yang berat-berat, maka dia minta tolong supaya tetangganya lah yang ambil sendiri. Walihat, oleh karena itu, maka kembali ke atas, sebab adanya ganti rugi ada tiga. Manakala tangannya adalah tangan orang melampaui batas, tangan orang yang zalim sebagaimana tangan ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan secara langsung pengrusakan tanpa hak. Dia masuk ke rumah orang, nendang pintu, jebol pintunya, maka wajib mengganti. Atau yang ketiga adalah melakukan sebab yang berdampak pengrusakan. Kama taqaddam, sebagaimana sebab-sebab yang telah lewat di fasal sebelumnya. Yeah.